Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam yang baik ini, di malam 10 Muharram 1442 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk dapat kembali bersua di dalam kesempatan pembahasan kajian kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, Panduan Menuntut Ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang keempat pada malam hari ini, kita masih membahas pada bab yang pertama, pada sub pembahasan pengertian ilmu yang bermanfaat. Kita ulangi kembali bahwa di dalam bab yang pertama ini, Fadilatul Ustadz Hafizahullahu ta'ala memberikan judul bab, yaitu pengertian ilmu syar'i. Dan ini sudah kita ambil. Kemudian di antara pembahasan pengertian ilmu syar'i adalah pengertian ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita ambil sebagian dari pembahasan ini kemarin malam dengan membawakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang ilmu yang bermanfaat. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan ilmu dalam dua kondisi. Terkadang dalam kondisi yang dicela dan terkadang di dalam kondisi yang dipuji. Di antara ilmu yang tercela misalnya ilmu sihir. Ini di antara ilmu yang tercela. Dan di antara ayat-ayat yang berisi pujian kepada ilmu, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar bermohon kepadanya, meminta tambahan ilmu, maka tentu yang dimaksud dari ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meminta sesuatu yang tidak bermanfaat. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara hamba-hambanya yang takut, yaitu para ulama, tentunya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah buah atau hasil dari ilmu yang bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang karakter ini di dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pada halaman yang ke-22, kita sampai kemarin pada penjelasan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala tentang ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua hal. Yang pertama, menuntun pemilik ilmu tersebut untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala apa yang menjadi hak-haknya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Ini ciri dari ilmu yang bermanfaat, akan menuntun kepada pelakunya untuk mengenal Allah. Apa yang dicintai Allah. Ketika dia mengakui apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun akan berusaha untuk beramal dengannya. Sebagaimana ketika dia mengetahui apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan berusaha untuk menjauhinya. Ini pembahasan kita yang terakhir pada kemarin malam. Kita akan di halaman ke-22 pada paragraf yang kedua, Imam Mujahid bin Jabar yang wafat tahun 104 Hijriah rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang yang faqih, orang yang memiliki ilmu agama, orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman dengan ilmu syar'i, adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah orang yang mengantarkan pemilik ilmu tersebut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ilmunya sedikit. Dan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ilmunya banyak. Jadi tolak ukur kefaqihan dan kebodohan seseorang itu dilihat dari apa yang ia lakukan dari ilmunya. Ada orang ilmunya sedikit namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmunya bermanfaat. Ia gunakan ilmunya untuk beribadah kepada Allah walaupun sedikit. Ia mungkin tidak memiliki pengetahuan yang dalam, tapi rasa takutnya kepada Allah begitu besar. Berbeda dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak. Mungkin punya kecerdasan, punya banyak hafalan, tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Mujahid rahimahullah, ini adalah orang yang bodoh, yaitu orang yang durhaka dengan ilmunya yang banyak. Sedangkan orang yang faqih, dia takut kepada Allah meskipun ilmunya sedikit. Perkataan beliau menunjukkan bahwa ada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi orang tersebut karena tidak membawanya ketaatan, tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai penuntut ilmu juga hendaknya melakukan introspeksi diri, melihat diri kita yang selama ini belajar, mengajarkan ilmu, men-share di media sosial dan sebagainya dengan perkataan para ulama, mengingatkan umat, mengingatkan manusia, teman-teman dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun adakah kita telah beramal dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari tersebut? Jika tidak, maka ini menunjukkan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ajarkan bukanlah ilmu yang bermanfaat. Imam Ibn Rajab yang wafat pada tahun 795 Hijriah berkata, ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran. Penjelasan makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembahasan tentang masalah halal dan haram yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam terkemuka yang mengikuti dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang berkaitan dengan hukum tentang kehalalan sesuatu, keharaman sesuatu, dan yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang terkemuka, dan para imam ini mengikuti jejaknya mereka, yaitu jejaknya tiga generasi terbaik. Memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak seperti yang dipahami oleh generasi terbaik. Maka ini juga bukan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sebagaimana perkataan ini senada dengan Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah apa yang berasal, apa yang datang, apa yang bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Adapun yang datang bukan dari seseorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Jadi kata Imam Al-Auza'i, ilmu adalah apa yang datang dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari salah satu dari sahabat, jadi tidak ada datang dari sahabat manapun, maka ini bukanlah ilmu. Imam Ibn Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, telah berkata sebagian ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah berkata, ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat, semuanya tidak bertentangan. Jadi sebagian salaf mengatakan, Ilmu adalah apa yang datang dari Al-Quranul Karim, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadis-hadis yang beliau sampaikan, dan dari perkataan para sahabat. Kesemuanya ini Al-Quran, As-Sunnah, Al-Athar, itu athar minas sahabah, athar dari para sahabat, semuanya tidaklah bertentangan. Dan ada definisi ilmu yang lebih jelas yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatin. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Syafi'i ini wafat pada tahun 204 Hijriah, sebagaimana dimuat di dalam diwan Imam Syafi'i, disebutkan kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun, semua ilmu selain Al-Qur'an illa al-haditha wa illa al-fiqha fid din, kecuali ilmu hadis dan ilmu fiqih dalam rangka mendalami ilmu agama. Al-ilmu ma kana fihi qala wa haddathana, au ma kana fihi qala haddathana. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya qala haddathana, telah menyampaikan hadis kepada kami, telah bercerita kepada kami, berkata fulan dan fulan. Dan ini yang dikenal dengan sanad di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada sanad di dalam agama ini, orang-orang akan berbicara semaunya tentang agama ini tanpa berpikir. Dia akan berbicara seenaknya. Dia akan berbicara bukan dengan bimbingan dalil. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Adapun selain itu, yaitu selain Al-Qur'an, selain hadis, selain fikih, itu hanyalah waswasus syayatin, bisikan waswas dari syaitan. Maka ini penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut di halaman ke-24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita mengenai orang yang faham tentang agama Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita tentang orang yang faham akan agama Allah. Lalu ia memperoleh manfaat dari ilmunya dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ia faham tentang agama Allah, ia memperoleh manfaat dari ilmunya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi dia tidak hanya saleh, namun dia musleh. Dia keadaannya baik dan dia pun juga memberi keadaan orang lain. Rasulullah SAW memberi perumpamaan kepada orang yang tidak kenal perhatian, tidak kenal perhatian dari ilmu agama dengan perhatiannya ada perhatian ilmu. Orang tidak punya ilmu, dia berperan. Karena ini yang halal, ini yang haram, ini yang disyariatkan, ini yang tidak, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang iman, ini yang kufur, ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, ini yang hak, ini yang batil. Bagaimana bisa? Mereka tidak perhatian kepada agamanya, ia pun lalai. Dan kelalai ini menjadi orang yang merugi dan bangkrut. Perumpamaan kedua kelompok ini, yaitu orang yang faham agama dan orang yang tidak menaruh perhatian dengan agama, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama thalil ghaythil katsiri asaba ardan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan petunjuk dan ilmu, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku, yaitu yang Allah mengutus nabinya ini dengannya, dengan ilmu dan petunjuk ini, laksana hujan deras yang asaba ardan, yang menimpa tanah. Jadi perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Nabi diutus dengannya ini ibarat atau seumpama laksana hujan deras yang menyentuh tanah, yang menimpa tanah. Hujan deras yang jatuh kemudian menimpa tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma. Di antara tanah itu ada yang subur, ia pun menerima air. Fa'ambatat al-kala wal-ushbal kathir. Maka ketika tanah ini menerima air, ya, dia pun menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma. Dan di antaranya juga ada tanah kering, tanah yang kering, ajadib amsakatil ma, yang menyimpan air. Fanafa Allahu bihan nas. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat darinya sehingga fasyaribu wasaqaw wa zara'u. Di antara tanah itu ada yang menyimpan air lalu menumbuhkan, ya, manusia pun mengambil manfaat dari tanah yang menyimpan air ini. Allah memberi manusia manfaat darinya, meminum dari air yang disimpan tanah ini. Mereka mereka mengairi tanaman dengan air yang ada dalam tanah tersebut dan berladang dengannya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Innama hiya qi'anun. Tanah yang lain itu tanah yang tandus. La tusiman. Tidak kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW seperti tanah kering. Kemudian datang beliau membawa kehidupan, membawa manfaat, karena ilmu yang beliau bawa, yang itu ada yang bermanfaat untuk menghidupkan hati-hati yang tadinya bersah, hati-hati yang tadinya takut, hati-hati yang tadinya mati, sebagaimana hujan menghidupkan tanah-tanah yang mati. Nabi SAW mengumpamakan ilmu untuk yang Allah berikan kepada beliau dan dengannya beliau diutus ibarat hujan yang diutus oleh manusia. Lalu beliau memberikan perumpamaan dengan tiga perumpamaan. Yang pertama adalah orang yang mendengarkan ilmu agama, orang yang mendengarkan ilmu agama dengan berbagai tanah yang terkena air hujan. Di dalam mereka ada orang alim yang mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ketika orang dapat ilmunya, ada yang alim, dia mendengarkan, dia mengamalkan dan mengajarkan. Seperti yang mendapat air sehingga dapat memperbaiki diri, maka dia belajar, dia berilmu, dia beramal lalu diajarkan kepada orang, bermanfaat bagi dirinya. Tidak cukup hanya bagi dirinya, tidak hanya cukup bagi tanah ini saja, bagi tanaman yang tidak hanya cukup bagi tanah ini saja. Kemudian tanah ini pun menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga dapat memberikan manfaat bagi yang lainnya. Ini perumpamaan. Ketika dapat manusia juga orang yang menghabiskan waktu untuk berilmu, untuk ia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, ia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, tetapi dia mengajarkan kepada orang lain, maka dia dikatakan menaik siapa manusia dapat memanfaatkannya. Orang ini yang disebut Nabi SAW dalam sebuah hadis, semoga Allah memperindah seseorang yang mendengar perkataan-perkataanku dan dia mengadakan seperti apa yang ia dengar. Jadi ada orang-orang yang di ini menghabiskan waktu untuk ilmu namun dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi dia hanya kerjakan yang menjadi kewajiban-kewajibannya saja. Tapi sunnah-sunnahnya tidak lakukan. Akan tapi dia mengajarkan untuk orang. Maka yang seperti ini berkaitan yang dengan air, sehingga manusia mendapatkan manfaat darinya. Ketiga, perumpamaan tadi, di antara mereka ada juga yang menerima, namun tidak menghafal, tidak menjaganya, serta tidak menyampaikan kepada orang lain. Maka perumpamaannya seperti tanah yang berair atau tanah yang gersang yang tidak dapat menerima air. Tanah yang sudah terlanjur basah. Atau tanah yang gersang bahkan, sehingga tidak bisa menerima air. Hanya jatuh begitu saja, lewat begitu saja. Tidak dapat menerima air, sehingga merusak tanah yang ada di selitingnya. Lihat tanah yang tandus, lihat hutan yang tandus, perbukitan yang tandus ketika ada air, ya, tidak ada apa-apa yang bisa diberikan hutan ini, bukit ini tidak ada manfaat. Justru tanah yang ada di sekitarnya juga rusak. Ada hujan tadi yang terus jatuh, dan rusak tanah yang lain. Ini orang yang dia mendengar ilmu, yang tidak menghafal, tidak dijaga, tidak dikumpulkannya perumpamaan bagi yang pertama pada bagi yang hadis disebabkan keduanya sama-sama bermanfaat. Ya. Jadi yang bermanfaat sama bermanfaat dan yang ketiga disebabkan tercela dengan tiap bermanfaat. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memutus beliau dengan ilmu dan nabi ibarat kemudian yang dibutuhkan manusia dan kondisi manusia sebagai kita sama apa yang terjadi perumpamaan pasti kita pasal diri dari dua kelompok perumpamaan pertama bagi dua kelompok yang tidak terjadi sebelum sedangkan perumpamaan yang dua bagi yang pertamanya adalah orang yang masuk Islam dan tidak mengamalkan diajarkannya. Yang aku diutus dengannya itu orang yang tidak sama-sama sekali. Maka yang tersisa itu pasti banyak Allah. Maka yang tersisa dari golongan manusia itu hanya dua. Yang pertama manusia yang memanfaatkan ilmu, namun dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Jadi dia mendapatkan ilmu, dia memanfaatkan ilmu untuk dirinya, tapi dia tidak ajarkan kepada orang lain. Yang kedua, temannya yang tidak memanfaatkan ilmu bagi dirinya, namun mengajarkan kepada orang lain. Jadi tersisa dua. Menurut Hajar Asqalani, kategori pertama masuk dalam kelompok pertama. Ya. Secara umum ada manfaatnya walau tingkatannya berbeda. Begitu juga dengan tanaman yang tumbuh. Dalam hadis tadi tanaman yang tumbuh. Di antaranya ada yang subur, yang memberi manfaat kepada manusia. Dan ada yang juga kering. Adapun kategori kedua, walaupun dia mengerjakan hal-hal yang wajib dan dia meninggalkan yang sunnah, sebenarnya dia termasuk kelompok kedua seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan seandainya dia meninggalkan hal-hal wajib, maka dia adalah orang-orang yang fasik dan kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Jadi ada orang-orang yang mengerjakan yang wajib, namun dia meninggalkan yang sunnah-sunnahnya. Orang semacam ini masuk dalam sabda Nabi SAW, man lam yarfa bidzalika ra'san. Orang yang tidak menaruh perhatian padanya. Ini tentang definisi ilmu yang bermanfaat. Lalu apa sih tanda-tanda dari ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu dapat diketahui dengan melihat kepada pemilik ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu dapat diketahui dengan melihat kepada pemilik ilmunya. Ilmu yang bermanfaat, pertama, orang yang bermanfaat ilmunya tidak menganggap dirinya mempunyai keadaan dan kedudukan yang tinggi. Jadi orang yang berilmu dan ilmu ini manfaat buat dirinya, tidak menganggap dirinya tuh mempunyai keadaan, kedudukan yang tinggi, serta hati mereka membenci pujian dari manusia. Tidak menganggap dirinya suci, tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Ini ciri dari ilmu yang bermanfaat. Jadi dilihat itu dari pemilik. Jadi kalau mau tahu ilmu itu bermanfaat atau tidak, lihat dari pemilik ilmu itu. Ciri yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat ini tidak menganggap dirinya tinggi dibanding manusia yang lainnya. Dia tidak cinta dengan pujian. Dia tidak suka dengan pujian. Ya, justru dia membencinya. Dia tidak menganggap dirinya suci dan dia tidak menganggap dirinya tinggi, tidak sombong terhadap ilmu yang dia miliki. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia. Orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia. Sedangkan, ya, jadi orang yang faqih ini orang yang zuhud terhadap dunia. Sedangkan makna zuhud itu, maknanya adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini makna zuhud. Jadi bukan itu compang-camping, ya. Bukan demikian. Kotor, dekil, tidak. Jadi zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau tidak bermanfaat di akhirat, dia tinggalkan. Ini orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia. Sangat mengharapkan kehidupan akhirat. Jadi dia berharapnya dengan kehidupan akhirat. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mengetahui agamanya dan rajin dalam beribadah. Dalam riwayat lain disebutkan, orang yang faqih ini tidak iri terhadap orang yang berada di atasnya. Ciri orang yang faqih, yang baik agamanya, baik ilmunya, manfaat ilmunya, dia tidak iri dengan orang lain. Jadi kalau ada orang berilmu tapi iri dengan orang lain, ini tidak baik. Tidak manfaat ilmunya. Tidak sombong terhadap orang di bawahnya. Dengan yang di atas dia tidak iri, dengan yang di bawah dia tidak sombong. Dan tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, pemilik ilmu yang bermanfaat, apabila ilmunya bertambah, bertambah pula sikap tawadhu, sikap takutnya kepada Allah, sikap merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin tawadhu, dia memiliki rasa takut yang bertambah, kemudian dia menunjukkan penghinaan diri yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia seorang hamba yang hina. Kemudian dia pun semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua. Yang ketiga, ciri ilmu yang bermanfaat mengajak pemiliknya lari dari dunia. Bukan dunia yang dikejar, tetapi mengajak pemiliknya lari dari dunia. Yang paling besar adalah kedudukan, ketenaran, dan pujian. Jadi pemiliknya ini, pemilik ilmu yang bermanfaat ini justru menghindar dari yang namanya tenar, dari yang namanya pujian, dari yang namanya kedudukan. Menjauhi hal itu dan bersungguh-sungguh dalam menjauhkannya. Dia menjauhi dan dia jauhkan itu dari dirinya. Maka hal itu adalah tanda ilmu yang bermanfaat. Disebutkan di sini di footnote, jika hal tersebut ia dapatkan dengan tidak sengaja. Kalau ada orang berilmu, lalu dia dikenal ya di masyarakat, dia tenar di masyarakat, ada orang yang memujinya, dan itu didapatkan dengan tidak sengaja. Bukan dia buat-buat, bukan dia menginginkan hal itu, bukan. Maka ia sangat takut akan akibat buruknya. Justru ia akan sangat takut. Dia tahu itu, dia akan sangat takut. Ia takut hal itu sebagai makar dan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau sangat takut ya ketika beliau terkenal rahimahullahu taala. Berbeda dengan masa di zaman kita hari ini, di mana banyak orang yang belajar dengan tujuan untuk tenar, untuk terkenal, ya. Ini hendaknya dihindari, terlebih bagi para penuntut ilmu. Jangan sampai kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dikatakan kita sebagai seorang yang alim. Bukankah telah sampai kepada kita hadis tentang tiga orang yang pertama kali diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Di antara mereka adalah orang yang belajar agama, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, ingin disebut qari, ingin disebut sebagai seorang yang alim, dan dia mendapatkan hal itu. Lagi-lagi pondasinya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Tidak hanya dalam proses menuntut ilmu, namun proses beramal dari ilmu itu, proses mengajarkan ilmu itu. Maka ikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ciri dari ilmu yang bermanfaat, pemilik ilmu ini tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu. Pemilik ilmu ini tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu dan tidak berbangga dengannya terhadap seorang pun. Dia tidak katakan itu ilmu punya saya, itu saya yang riwayatkan, itu saya yang itu saya yang dapatkan pertama kali. Misalnya dapat sebuah qaul yang datang dari para ulama, atau dia katakan ini saya yang nemukan, ini saya yang faham, ini saya yang menjelaskan. Dia tidak berbangga-bangga dengan itu, ya. Ia tidak menisbatkan kebodohan kepada seorang pun, kecuali seseorang yang jelas-jelas menyalahi sunnah dan ahlu sunnah. Ia marah kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau dia marah dengan seorang lain, ya, kepada orang yang menyelisih sunnah, dia marah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pribadinya. Tidak pula bermaksud meninggikan kedudukan dirinya sendiri di atas seorang pun. Ini yang banyak hari ini di tengah-tengah para penuntut ilmu juga yang mesti difahami, terlebih di zaman semua bisa di-share, di zaman di mana banyak orang membuat apa? Flyer dakwah misalnya. Maka jangan Anda ketika mengkopas sesuatu ilmu lalu Anda tidak cantumkan sumbernya. Cantumkan sumbernya. Jangan sampai syaitan bermain di hati Anda, lalu orang puji Anda, Anda dikatakan, Masya Allah, quote-nya bagus, kata-kata bijaknya bagus, tulisannya bagus, statusnya bagus. Kopas ya kopas, nukil ya menukil. Jangan bangga dengan itu. Kita bangga dengan sesuatu yang bukan kita pemilihnya buat apa. Ini namanya menipu diri sendiri. Ya. Tidak perlu seperti ini. Kalau Anda senang dengan hal itu, ini kebodohan yang jelas. Senang dipuji manusia padahal itu bukan punyanya. Ini bodoh namanya kita. Jadi orang yang bijak, orang yang cerdas, bahwa tidak mengurangi kemuliaan seorang penuntut ilmu ketika dia mengakui bukan ilmunya. Bukan saya yang menulis, bukan saya yang menemukan, saya hanya kopas, saya hanya menukil. Ini banyak hari ini orang-orang di media sosial, di Facebook, di Instagram, ya, bikin flyer misalnya atau bikin gambar lalu dia cantumkan hadis atau cantumkan apa tanpa menukil sumber. Nukillah sumber. Apa susahnya sih menukil sumber? Tinggal sebagaimana Anda mengopas artikel, kopas sumbernya, selesai. Ya. Ini akan lebih jelas dari mana dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika misalnya Anda menukil atau menulis sesuatu yang ternyata keliru lalu dibaca oleh orang yang lebih berilmu dari Anda, dia tidak akan mengatakan Anda yang salah. Ya. Mungkin Anda kurang teliti dalam menukil, iya. Justru akan merujuk kepada rujukan yang pertama, dari mana Anda menukil. Nah, ini Anda sampaikan, Anda ingatkan. Dan ini juga diantara adab seorang penuntut ilmu dalam masalah nukilan. Ketika menukil, tulislah apa adanya. Ya. Terlebih di dunia media sosial. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membagi ilmu yang bermanfaat ini, yang merupakan tiang dan asas dari hikmah, menjadi tiga bagian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi ilmu yang bermanfaat ini, ya, menjadi tiga bagian. Beliau rahimahullah berkata, ilmu yang terpuji yang ditunjukkan oleh Allah, ya, oleh Alkitab dan As-Sunnah adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Jadi ilmu yang terpuji yang ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Jadi ilmu yang terpuji adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tersebut tidak mewariskan dinar dan juga wa innama warasul ilma. Akan tetapi mereka para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Nah, ilmu ini ada tiga macam. Yang pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah. Apa itu ilmu tentang Allah? Tentang nama-namanya. Tentang asmaullah, asmaul husna. Tentang nama-nama Allah yang husna. Tentang sifat-sifatnya. Tentang sifat-sifat Allah yang tinggi, yang agung, serta hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Contohnya adalah sebagaimana Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat kursi dan sebagainya. Ini ilmu tentang Allah. Yang kedua, ilmu mengenai berita dari Allah tentang hal-hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi. di masa datang serta yang sedang terjadi. Contoh, Allah menurunkan ayat-ayat tentang kisah, tentang kisah Adam alaihissalam, tentang kisah bagaimana iblis laknatullah bersumpah untuk tidak akan berhenti menggoda anak Adam, tentang kisah Yusuf alaihissalam, tentang kisah Musa alaihissalam, tentang kisah Musa dan Harun, tentang kisah dakwah Ibrahim alaihissalam, tentang kisah bagaimana Ismail yang berkat didikan tauhid, didikan akidah yang benar dari ayahnya, ketika bapak yang bercerita tentang mimpi yang ia dapatkan, lalu Ismail mengatakan, ya abatif almatu'mar satajiduna insya'allahu minas sabirin, wahai ayahku yang aku cintai, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini kisah ya. Ada juga janji Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat surga yang nantinya akan kaum mukminin memasukinya, sifat-sifat neraka yang kita berlindung darinya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Ini ilmu yang kedua, mengenai berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang kisah yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi atau hal-hal yang akan terjadi. Ilmu yang ketiga adalah ilmu mengenai perintah Allah yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Perintah-perintah Allah berkaitan dengan hati apa? Untuk beriman kepada Allah. Ini hati, meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan di dalamnya. Al-iman at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Ini perintah tentang ilmu pengetahuan tentang hati dan kondisinya. Sebagaimana hati ini adalah asal ya dari berbagai perbuatan yang muncul pada manusia, sumber dari hati. Kemudian perkataan, perbuatan anggota badan, perintah-perintah Allah berkaitan dengannya. Dan hal ini masuk di dalamnya ilmu tentang dasar-dasar keimanan, tentang kaidah-kaidah Islam, dan masuk di dalam ilmu yang membahas tentang perkataan dan perbuatan yang zahir, seperti ilmu fiqih ya, yang membahas tentang hukum amal perbuatan. Dan hal itu merupakan bagian dari ilmu agama. Nah, ini tiga ilmu, ilmu yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nama dan sifat-sifatnya, ilmu yang berkaitan dengan berita dari Allah, dan yang ketiga ilmu yang mengenai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, telah berkata Yahya bin Ammar yang wafat pada tahun 422 Hijriah, ilmu itu ada lima. Kalau Yahya bin Ammar mengatakan ilmu itu ada lima. Yang pertama, ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama, ilmu tauhid. Jadi Yahya bin Ammar mengatakan ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama seseorang, ilmu tauhid. Kalau orang gak belajar tauhid, mati agamanya. Ya. Ilmu yang kedua, ilmu yang merupakan santapan agama. Ilmu yang merupakan santapan agama. Kalau tauhid ini hidupnya kehidupan bagi agama. Yang kedua, santapan bagi agama, yaitu mempelajari makna Al-Quran dan Al-Hadis. Tauhid, Al-Quran dan Al-Hadis. Tauhid sebagai kehidupan bagi agama. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai santapan bagi agama. Yang ketiga, ilmu yang merupakan obat agama, yaitu ilmu fatwa. Apabila suatu musibah, malapetaka datang kepada seorang hamba, ia membutuhkan orang yang mampu menyembuhkannya dari musibah itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud pula dalam masalah ini. Apabila seseorang ya ditimpa musibah atau malapetaka, ia membutuhkan orang yang mampu menyembuhkannya dari musibah itu. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Yang keempat, ilmu yang merupakan penyakit agama, yaitu ilmu kalam dan bid'ah. Ya, jadi kalau ilmu kalam dan bid'ah ini adalah ilmu yang dia penyakitnya agama. Ini kalau dipelajari, ya, ini penyakit agama ini. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebid'ahan, ilmu kalam, maksudnya ilmu itu berisi sesuatu yang mengajak orang kepada bid'ah, bukan berilmu tentang oh ini bid'ah, ini sunnah, bukan maksudnya. Apalagi ilmu kalam. Ya. Yang kelima, ilmu yang merupakan kebinasaan bagi agama, yaitu sihir, ya, dan yang sepertinya. Jadi hendaknya manusia memberikan perhatian kepada ilmu tauhid yang merupakan dia kehidupan bagi agama. Yang orang kalau tidak ada belajar tauhid, tauhidnya tidak lurus, tidak benar, maka agamanya ini tidak ada artinya. Kemudian yang kedua, yang menjadi santapan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini pun menjadi pondasi dalam berbagai macam ilmu, membutuhkan dalil. Ilmu tauhid pun didukung dengan dalil-dalil, belajar tentang akidah, tentang tauhid, ya, maka akan disampaikan kepada yang belajar tentang dalil yang menjadi pembahasan dari masalah-masalah akidah, permasalahan-permasalahan iman. Kemudian yang ketiga tadi adalah ilmu yang merupakan obat bagi kami, itu fatwa. Sedangkan yang lain ini dihindari. Bagaimana orang memaksakan akalnya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Islam tidak menafikan adanya akal dan fungsi akal, tidak. Tetapi akal ini mengikuti dalil, tunduk dengan dalil. Akal manusia ini terbatas, tidak mampu menembus, tidak mampu mencapai segala sesuatu. Yang di sana ada perkara gaib. Ini bukan ranahnya akal lagi, beriman dengan apa yang disebut oleh dalil. Kalau mau diikutkan dengan akal, misal tentang masalah azab kubur, ya, ini akal tidak akan masuk. Masalah khuf, ya, ini sebagai asar yang masyhur. Ya, tatkala seseorang akan membasuh khufnya, yaitu alas kaki, ya, misalnya musafir, dia tidak buka khufnya lalu dia ingin sholat, maka dia tidak usah buka khufnya. Yang dibersihkan yang mana? Bagian atas atau bagian bawah? Bagian atas, bukan bagian bawah. Kalau mau pakai akal, harusnya dibersihkan bagian bawah. Maka agama ini tidak bisa hanya mengandalkan akal. Justru akal yang sehat akan turut dengan dalil. Bukan memaksakan akal untuk memahami dalil. Ketika dalil tidak masuk akal, lalu diakal-akali. Ini tidak benar. Ya. Ini ilmu kalam. Atau kebidahan. Ya, beramal dengan ini, beramal dengan itu. Apalagi ini, misalnya, ini malam Asyura. Ya. Besok di hari Asyura, ada berbagai macam amalan. Misalnya, Ibnul Jauzi menyebutkan dalam Al-Mawdu'at, ya, ada hadis, ini hadisnya palsu, dan orang tidak usah beramal dengan ini. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, itu sifat mandi, mandi besar, seperti mandi janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka dia tidak akan sakit, kecuali sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Dan barang siapa yang bercelak di hari Asyura, maka pada tahun itu matanya tidak akan sakit sama sekali. Ini hadis palsu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan dalam Majmu' Fatawa misalnya tentang amalan-amalan di hari Asyura, yang ini landasannya adalah hadis-hadis yang palsu. Di sana ada orang yang meyakini di hari Asyura, ya, untuk memberikan nafkah, uang belanja yang lebih kepada keluarganya, dengan dalil barang siapa yang memberikan nafkah atau yang menjadi kewajibannya uang kepada keluarganya dengan jumlah yang lebih, yang besar, maka Allah akan luaskan rezekinya pada tahun itu. Ini juga tidak ada dasarnya. Atau mereka yang melaksanakan sholat khusus yang dikenal dengan sholat Asyura, ini juga disebut oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, ini juga tidak ada, ya. Apalagi perbuatan yang jelas-jelas kebid'ahan, bahkan ini mungkar, dosa besar, itu niyahah, meratapi orang yang mati. Siapa yang diratapi di hari Asyura? Ya. Abu Abdullah Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, yaitu putra dari Ali bin Abi Talib dan Fatimah binti Rasulullah SAW, cucu dari Nabi SAW. Tatkala beliau radhiyallahu taala an Husain wafat di Karbala, lalu orang-orang Syiah meratapi, menjadikan hari Asyura sebagai hari duka cita, hari berkabung, dan bentuk duka cita mereka, ya, bentuk kesedihan mereka, bagaimana mereka berkabung di hari Asyura ini, apa yang mereka lakukan? Mereka memukul diri mereka, berkumpul di sebuah tempat di Karbala, menyakiti diri mereka, ya. Dan ini adalah bentuk ratapan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan tidak ada dilakukan oleh para sahabat, oleh tabi'in, tabi'ut-tabi'in sepeninggalan Husain untuk meratapi Husain radhiyallahu taala an. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan niyahah, yaitu meratapi orang yang telah meninggal. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Itsnani fin nasi huma bihim kufrun." Dua hal yang ada pada manusia yang kedua-duanya menyebabkan manusia kufur. At-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Yaitu at-ta'n, mencela, mengejek nasab, keturunan. Dan yang kedua adalah niyaha 'alal mayyit. Yaitu meratapi orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini banyak dilakukan di hari-hari seperti ini, apalagi di hari Asyura, malam ini dan besok. Maka hendaknya ditinggalkan. Ini kebidahan. Ini maksud dengan ilmu yang bid'ah, mengajak manusia dengan tuntunan-tuntunan yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, lalu mengatakan itu adalah bagian dari ilmu, itu petunjuk, ya padahal itu bukan sama sekali. Tidak lain itu adalah penyelisihan di atas as-sunnah. Tapi ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu bab pengertian ilmu syar'i. Insyaallah pada hari Selasa nanti, Selasa depan, kita akan lanjutkan di pertemuan yang kelima, yaitu keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Jadi kita sudah mengetahui apa itu ilmu yang bermanfaat, sudah dijelaskan oleh para ulama, ya. Ada ilmu yang Allah puji, ada ilmu yang Allah cela. Ilmu yang Allah puji, misalnya ketika Allah menjelaskan ya, tentang hamba-hambanya yang takut kepada Allah, yaitu dari para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah, "Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu tambahan ilmu." Ini ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tercela, itu ilmu sihir misalnya. Lalu didukung dengan asar-asar para salaf. Tadi sudah kita jelaskan apa itu ilmu yang bermanfaat. Ya, misalnya Yahya bin Amr menyebutkan ilmu itu ada lima. Ada yang sebagai kehidupan bagi agama, tauhid. Ada yang santapan agama, Quran dan hadis. Ada yang sebagai obat bagi agama, itu fatwa. Ada yang di sana ini merusak, ya, penyakit, ya, ilmu kalam, ya, kemudian ilmu tentang masalah-masalah bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, ilmu sihir, ini tercela. Dan Al-Imam Al-Auza'i mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari sahabat Nabi SAW. Adapun yang bukan datang dari salah satu dari para sahabat, maka bukanlah ilmu. Jadi ini yang sudah kita bahas, kita sampaikan, dan juga kita sudah sebutkan ciri dari ilmu yang bermanfaat itu dilihat daripada pelakunya. Semoga yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini di pertemuan yang keempat ini menjadi pemberhatimbangan kita kelak di yaumul qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal dengannya. Dan jangan lupa besok adalah 10 Muharram, hari Asyura. Jangan lupa nanti subuh sahur, walaupun puasa sunnah, Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ajak keluarga kita, ya, suami, istri, anak, ya, orang tua, kakak, adik untuk berantusias di hari Asyura, memakmurkan dengan ibadah puasa sunnah dan dengan amal-amal soleh yang lainnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kesempatan kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.